Siap, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ihwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian membahas kitab Al-Usul min Ilmil Usul karangan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih dalam babul kalam, kita masuk ke dalam pembahasan aqsamul kalam. Jadi aqsamul kalam, pembagian kalam. Qala al-muallif rahimahullahu taala yanqasimul kalam bi'tibari imkani wasfihi bisidqi wa adamihi ila qismain. Pembagian kalam ditinjau dari apakah dia mungkin disifati dengan as-sidq, benar ataupun tidak, itu terbagi menjadi dua. Khobarun wa insa'un, ada istilah khobar dan insa', berita dan insa'. Fal khobaru, yang namanya khobar adalah ma yumkinu an yusofa bisidki awil kadibi lidatihi, sesuatu yang mungkin disifati dengan benar ataupun dusta lidatihi, secara zatnya. Jadi zatnya itu bisa disifati, oh ini benar ataupun dusta. Fa kharaja bi qaulina, maka keluar dari definisi kita, ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadib, sesuatu yang mungkin disifati dengan benar ataupun dusta, al insya. Di insya tidak masuk dalam definisi ma yumkinu an yusufa bisidqi awil kadib. Kenapa demikian? Li'annahu la yumkinu fihi dalika. Karena yang namanya insa, insa itu seperti perintah atau larangan, tidak mungkin disifati dengan hal tersebut. Fa'inna matlulahu laisa mukhbaron anhu hatta yumkina an yuqala sidqun aw kadib. Karena yang ditunjukkan oleh insa itu bukanlah sesuatu yang mukhbaron anhu, bukan berita. Hatta yumkina an yuqal, sehingga bisa kita katakan, wo ini benar, ini salah. Jadi kalau perintah itu tidak bisa kita sifati dia ini benar ataupun salah ataupun dusta. Wa kharaja biqaulina lidatihi, dan keluar dari definisi kita secara zatnya, al khabaru alladhi la yahtamil as-sidqa aw la yahtamil al-kadhib bi'tibari al-mukhbir al-mukhbir bihi, yaitu khabar yang ada kemungkinan, yaitu alladhi la yahtamil, yang dia tidak memiliki kemungkinan atau tidak memiliki kemungkinan benar ataupun dusta. Jadi khabar yang dia tidak memiliki kemungkinan benar ataupun dusta. Bi'tibari al-mukhbir bihi, yaitu ditinjau bahwasanya al tersebut, bi'tibari al-mukhbir bihi, dari sisi yang dikabarkannya. Wadhalika annal khobar, yang demikian itu karena khobar min haitsul mukhbir bihi, dari sisi yang dikabarkan, jadi berita yang dikabarkan, al mukhbir bihi, salah satu aqsam itu terbagi menjadi tiga. Nanti insyaallah akan disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kita bahas, kita bacakan apa yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah al-usul min ilmil usul. Qauluhu aqsamul kalam, perkataan muallif yaitu pembagian kalam. Al'an dakhalna fi qismin jadidin min aqsamil kalam. Maka di sini sekarang kita masuk ke dalam pembagian baru dari pembagian-pembagian kalam, wahuwa al-khobar wal-insa. Kalau kalam sebelumnya terbagi menjadi tiga, apa itu? Pembagian kalam sebelumnya terbagi menjadi tiga, apa itu? Isim, fi'il, huruf. Adapun sekarang pembagian yang lain, pembagian baru, versi yang baru, kalam itu terbagi menjadi dua. Al-khobar isinya berita, wal-insya isinya perintah ataupun larangan. Qauluhu fal-khobar, jadi perkataan muallif khobar, ma yumkinu, apa itu khobar? Sesuatu yang mungkin disifati dengan benar ataupun dusta secara zatnya, maka ini dinamakan khobar. Atau pada asalnya sesuatu tersebut mungkin untuk disifati bahwasanya dia benar ataupun dusta. Wahiya mani'atul ijtima' bima'na annahu la yumkin an yusafa khobar wahid bi annahu sidqun wa kadhib. Maka ini yaitu berdasarkan kesepakatan bahwasanya tidak mungkin kita mensifati satu berita, beritanya ini cuma satu, kita katakan wah ini beritanya benar dan dusta. Fakullu khobarin, maka setiap khobar imma sidqun wa imma kadhib, maka kemungkinannya cuma yaitu satu dari dua kemungkinan. Boleh jadi beritanya benar atau dusta. Oh, beritanya ini benar dan dusta, enggak mungkin. Maka kemungkinannya cuma satu, imma dia benar ataupun dusta. Qauluhu fa kharaja bi qaulina, maka perkataan penulis keluar dari definisi kita, ma yumkinu an yusafa bi sidqi wal kadhib al insa, yaitu sesuatu yang bisa disifati benar dan dusta secara asalnya yaitu al-insya. Kenapa demikian? Li'annahu la yumkin fi dhalik, karena insya tidak mungkin disifati dengan kedua hal tadi, wo ini benar ataupun dusta. Fa'inna matlulahu laisa mukhbaron anhu, karena penunjukan yaitu penunjukan dari insya itu bukanlah suatu pengabaran yang mungkin untuk hatta yumkin an yuqal, sehingga mungkin dikatakan sidqun au kadhib, benar ataupun dusta. Kemudian kata Syekh, contoh dari insa, idza qultu laka, apabila aku berkata kepadamu uktub, tulislah, ini insa. Dari mana uktub ini dikatakan insa? Perintah, ya kan? Tadi saya katakan yang namanya insya itu biasanya imma perintah ataupun larangan. Misalkan ada orang mengatakan kepada kita uktub, tulislah. Fa idza kunta turidu an tumatsila qulta, apabila engkau ingin yaitu melaksanakan perintah tersebut, maka kita akan mengatakan madza aktub, apa yang harus saya tulis. Wa idza kunta turidu an taksiya, apabila engkau menginginkan saya enggak ingin menulis, maka engkau akan mengatakan lan aktuba, saya tidak menulis. Lakin la yumkin an taqula li, akan tapi tidak mungkin apabila ada orang memerintahkan kepada kita uktub, tulislah, kemudian kita jawab innaka shodiqun, kamu benar. Ya ini berarti ya enggak nyambung, ya kan? Wong perintahnya uktub, tulislah, kemudian mengatakan innaka shodiqun, kamu benar. Berarti insa diantaranya perintah tidak bisa disifati dengan as-sidq au al-kadhib. Faham enggak? Jadi insa yang namanya perintah ataupun larangan itu enggak bisa disifati dengan benar ataupun dusta. Misalkan orang mengatakan ijlis, duduklah, kemudian innaka kadibun, kamu dusta. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Maka kalau kita mau mengatakan iya saya akan duduk, ya dia duduk, kalau enggak ya enggak. Kenapa? Li'annahu laisa khobaron, karena insa atau perintah ini bukan khobar. Wala yumkin antakul, dan tidak mungkin juga kita katakan wallahi innaka kadibun, demi Allah kamu dusta. Diperintahkan untuk menulis mengatakan wallahi innaka kadibun, li'anna hadza laisa khobaron, karena hal tersebut bukan khobar. Kemudian kata Syekh rahimahullah, al-muhim illa an yuj'ala al-amru bima'na al-khobar, yaitu an yuj'ala al-amru bima'na al-khobar, dan terkadang perintah itu maknanya seperti khobar. Mithlu an akul, sebagaimana kita katakan atau saya katakan, lil insan wa ma'i syai'un sah, wa ma'i syai'un sahyun yastahi. Jadi misalkan saya mengatakan kepada seseorang yang bersamaku, yaitu ada sesuatu yang dia inginkan, kul, jadi makanlah, ala sabilil idzin, maka di sini yaitu menunjukkan idzin atau izin. Fayaqulu li al-mukhatab, maka orang yang mukhatab lawan bicaranya dia akan mengatakan, ma anta bisodikin, kamu tidak jujur atau kamu tidak benar. Li annaka taqulu li tafaddal, hendaknya engkau mengatakan kepadaku, yaitu tafaddal, silakan. Wa ma turidani an akula, dan engkau tidak menginginkan aku untuk makan. Maka di sini yang dicontohkan oleh Syekh, fa idza waqa'a al-amru 'ala hadzal wajhi, apabila perintahnya itu seperti yaitu bentuk ini, sara bi manzilatil khabar, maka dia kedudukannya sebagaimana berita. Li'anna, karena kulilaka, yaitu perkataan aku katakan kepadamu kul, yaitu makanlah, ka'anni akulu, seolah-olah aku mengatakan, qad adantu laka an ta'kula, aku mengizinkan bagimu untuk makan. Jadi terkadang perintah itu maknanya seperti khobar. Jadi misalkan ada orang, dia dua orang, orang yang pertama dia melihat keinginan orang yang kedua, dia sangat lapar misalkan, maka kul, makanlah. Maka perintah di sini maknanya seperti khobar, artinya yaitu aku mengizinkan kepadamu untuk makan. Wa hadza khobar, maka khobar yang demikian ini termasuk khobar. Yumkinu an yusofa bisidki awil kadib, maka dia mungkin disifati dengan benar ataupun dusta. Maka dilihat keadaannya. Kemudian kata Syekh di sini bahwasanya, wadzalika annal khabar min haitsu al mukhbar bihi thalathatu aqsam. Khabar jika dilihat dari berita atau kabarnya itu terbagi menjadi tiga. Al-awwal, yang pertama adalah ma la yumkinu wasfuhu bil kadib, khabar yang tidak mungkin disifati dengan dusta. Ka khabarillahi wa rasulihi atsabitu an, seperti khabar yang dia tetap atau berasal dari Allah dan Rasulnya. Jadi berita yang berasal dari Allah dan Rasulnya itu kemungkinannya cuma disifati satu, benar, enggak mungkin disifati dengan dusta. Syekh rahimahullahu taala di dalam syarah beliau, beliau mengatakan hadza lam yumkinu an yusafa bil kadhib min ajli al mukhbir bihi. Jadi dalam hal ini tidak mungkin disifati dengan dusta apabila kita lihat dari al mukhbir bihi, orang yang membawa berita. Falau anna ahadan siwallahi azza wajal, seandainya selain Allah subhanahu wa ta'ala qala laka, mengatakan kepadamu, innal kafirina syarrul bariyah, sesungguhnya orang-orang kafir itu sejelek-jelek manusia atau sejelek-jelek makhluk. Yumkinu antakul, maka mungkin engkau mengatakan sodakta, wa yumkinu antakul kadabta. Kenapa? Karena dilihat yang membawa berita siapa. Kalau beritanya tersebut bersumber dari Allah dan Rasulnya, maka kemungkinannya cuma satu, pasti benar, tidak mungkin salah. Adapun selain Allah dan Rasulnya, misalkan ada orang yang mengatakan innal kafirina syarrul bariyah, orang-orang kafir itu sejelek-jelek makhluk, kalau dia belum mendengar dari ayat yang menunjukkan demikian atau hadis yang menunjukkan demikian, maka mungkin kita katakan sodakta au kadabta, maka kamu benar atau kamu dusta. Walakin lamma jaa anillah, akan tapi apabila khabar tersebut datang dari Allah, la yumkin an taqula kadabta, tidak mungkin kita katakan kamu dusta. Wa kadzalika ma jaa an rasulillah bi khabarin tsabit, demikian juga khabar yang dia memang valid berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yumkinu an yusafa bil kadib, maka tidak mungkin disifati dengan dusta. La lidatil khobar, walakin min ajli al-mukhbir bihi, bukan dari khobarnya, akan tapi dilihat dari yang mengabarkannya. Nabi itu enggak mungkin berkata dusta. Bisa difahami ini ya. Jadi yang pertama, khobar kalau kita lihat dari yaitu al-mukhbir bih, yaitu yang mengabarkannya. Yang pertama, jika khabar tersebut berasal dari Allah dan Rasulnya, kemungkinannya berapa? Satu, yaitu pasti benar. Adapun kalau dari selain Allah dan Rasulnya, boleh kita katakan sodakta au kadibta. Kemudian athani, yang kedua adalah ma la yumkinu wasfuhu bisidqi, kebalikannya, khabar yang tidak mungkin disifati dengan benar, ini pasti salah khobar. Contohnya apa? Kal khobar anil mustahil, seperti berita sesuatu yang mustahil syar'an wa aklan, baik secara syar'i ataupun secara akal. Jadi yang kedua, khobar ini pasti dusta. Kenapa? Contohnya khobar ini memberitakan sesuatu yang mustahil secara syar'i ataupun secara akal. Fal awal, yang pertama adalah ka khabari mudda'ir risalah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar yang dia dusta secara syar'i. Misalkan ada orang yang mengklaim ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang dia mengaku oh ada nabi loh setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini khabar kan, maka ini kita katakan pasti dusta. Kenapa? Mustahil syar'an, secara syariat ini mustahil, karena nabi itu khatamun nabiyyin. Jadi Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Kalau penutup para nabi, pasti penutup para rasul. Wa tsani, contoh yang kedua, khabar yang dia mustahil secara akal, kal khabar anijtimai nakidain, yaitu khabar yaitu berkumpulnya dalam satu benda, tapi ini sesuatunya bertentangan. Sesuatu yang bertentangan ada pada satu benda. Contohnya kal harakah was sukun, benda ini bergerak dan diam. Maka ini bertentangan, ya kan? Bergerak dan diam, kalau ini berkumpul dalam satu benda, maka ini sesuatu yang bertentangan aklan, mustahil secara akal. Motor itu bergerak dan diam. Gimana, ya kan? Maka ini secara akal mustahil. Fi ainin wahidah, pada satu benda. Fi zamanin wahidin, pada satu waktu. Jadi sekarang ini motor itu bergerak dan diam. Kalau apa waktunya berbeda, mungkin ya kan motor itu kemarin itu bergerak ya sekarang diam. Ya mungkin, kenapa waktunya berbeda? Akan tapi bendanya sama, waktunya sama, dia disifati dengan sesuatu yang bertentangan, enggak mungkin ini bergerak dan diam. Oleh karena itu misalkan ada orang yang dia mengatakan, "Wah, saya tadi Jumatan di Mekah," ya kan? Jumatannya di Mekah sana. Padahal dia juga berada di Masjid Al-Ihsan misalkan. Maka ini enggak mungkin orang disifati Jumatan di Masjid Al-Ihsan dan Jumatan di Mekah, orangnya satu dan waktunya sama, maka ini dusta, mustahil aklan, maka ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, "Wah, saya tadi itu Jumatannya enggak di sini. Jasad saya di sini, iya, tapi saya di sana, di Mekah sana." Maka ini dusta. Yaitu ini mustahil aklan, mustahil secara akal. Kalau ada orang yang mengatakan demikian. Bisa dipahami ya? Jadi kalau yang kedua yaitu berita yang ini pasti disifati dengan dusta. Ada dua kemungkinan, mustahil secara syar'i atau mustahil secara akal. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, Syekh rahimahullahu taala di dalam syarah Al-Usul min Al-Usul beliau mengatakan, wal mustahilu syar'an, mustahil secara syar'i adalah ka khabari mudda'ir risalah ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang dia yaitu mengklaim adanya risalah setelah nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza mustahilun syar'an, maka ini khabar yang mustahil secara syar'i. Kenapa? Li'annallaha qol, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 40 yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu penutup para nabi, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, akan tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Maka fa ayyu insanin yadda'i annahu rasulun, siapa saja yang dia mengklaim bahwasanya dia seorang rasul, ba'da an bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innana naqulu lahu, maka kita mengatakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta, biduni an nandura, tanpa kita melihat, li'anna khabarahu hada mustahil, tanpa kita lihat, karena khabar yang demikian itu pasti mustahil secara syar'i. Oleh karena itu, apabila ada orang yang mengklaim ada nabi setelah Rasulullah, setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita katakan ini pasti khabar yang dusta. Wal mustahil aklan, adapun mustahil secara akal tadi, kal khabar an ijtima'i nakidain, seperti khabar yaitu berkumpulnya sesuatu yang bertentangan, kal harakah wa sukun fi ainin wahidah fi zamanin wahid, yaitu bergerak dan diam dalam satu benda dan dalam waktu yang sama. Falau anna ahadan akhbaraka, seandainya ada seseorang yang mengabarkan kepada kamu, ra'aitu sayan yataharraku wa huwa sakinun, saya melihat benda bergerak dan dia diam. Ya, kata saya, ra'aitu sayan yataharraku wa huwa sakinun, saya melihat benda dia bergerak dan dia diam. Naqulu, maka kita katakan, hadza kadzib, maka ini dusta. Kenapa? Li'annahu mustahilun aklan, karena yang demikian ini mustahil secara akal. Demikian juga saya katakan, yaqulun, ada orang yang mengatakan, innallaha azza wajal, Allah subhanahu wa ta'ala itu, la yusafu bil wujud wala bil adam, tidak disifati dengan ada dan tidak ada. Jadi Allah itu menurut orang-orang, Allah itu enggak ada, tidak disifati dengan ada dan tiada. Famadza naqulu lahum, apa yang kita katakan kepada orang-orang yang demikian? Naqulu, kita katakan, hadza mustahil, maka yang demikian itu mustahil. Misalkan orang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di tangan, di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, terus di mana? Ya enggak tahu, ya. Maka ini mustahil. Hadza mustahil, fa mustahilu an yakuna la wujudan wala ma'duman. Mustahil karena dia mensifati Allah itu tidak ada, demikian juga yaitu ma'dum, tidak ada. Fa imma mawjudun wa imma mawdumun. Maka yang benar Allah itu ada atau tidak, gitu. Harusnya. Amma la mawjudun wala ma'dum, fa hadza mustahil. Adapun yang mensifati Allah itu ada sekaligus tidak ada, maka ini jadi mustahil. Kemudian kata Syekh di sini, walau qama rajulun thiqatun saduq, seandainya ada seseorang yang dia thiqah saduq, terpercaya dan jujur, yahud yaitu yuhdithuna, dia mengatakan kepada kita, faqala, dia mengatakan, al-juz'u akbaru minal kulli, sebagian itu lebih besar dibandingkan keseluruhan. Jadi kalau ada orang yang dia jujur dan terpercaya mengatakan kepada kita, setengah lebih besar dari satu, apa yang kita katakan? Setengah itu lebih besar dari satu, maka kita katakan hada mustahil wa kadzib, maka ini mustahil dan dusta. Padahal orang yang mengatakannya jujur dan terpercaya, ini orangnya jujur dan terpercaya, tapi dia mengatakan satu itu lebih besar dari dua, nah, maka ini mustahil aklan, mustahil secara akal, maka kita katakan bahasanya ini dusta. Bisa difahami ya? Maka dilihat. Kemudian ats-tsalits, yang ketiga adalah ma yumkinu an yusafa bisidqi wal kadzib. Sesuatu yang mungkin disifati dengan benar atau dusta. Imma ala sawa, boleh jadi kemungkinan benar dustanya itu sama, 50-50, au ma arujahani ahaduhuma, atau yaitu lebih kuat salah satunya. Oh, ini proporsi atau kemungkinan benarnya lebih besar. Oh, ini kemungkinan dustanya lebih besar. Ka ikhbari shahsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Seperti khabar seseorang yang mengatakan, "Oh, orang yang pergi itu sudah datang," atau yang semisalnya. Jadi si fulan yang dulunya ghaib, pergi enggak ada, sekarang sudah datang. Maka ini ada kemungkinan benar ataupun dusta. Kemudian Syekh katakan di dalam syarah beliau, fa in qila, apabila ada orang yang mengatakan, fahal hadza yumkinu an yakuna sidqan wa yumkinu an yakuna kadiban ala sawa, apakah mungkin jadi khobar itu dikatakan dusta dan sekaligus bisa juga dusta, tapi proporsinya itu sama, 50-50, apakah mungkin demikian? Naqul la, tidak mungkin. Fa idza akhbara bihi al-ma'ruf bisidqi, apabila khabar tersebut dibawa oleh seseorang yang sudah terkenal dengan kejujurannya, farrajih sidquhu, maka pendapat atau yang kuat kita membenarkan khabar tersebut. Wa idza akhbara bihi al-ma'rufu bil kadzib, apabila khabar tersebut dibawa oleh orang yang terbiasa dengan dusta, farrajih, maka yang benar atau yang lebih kuat yaitu khabar tersebut dusta. Falladzi la na'rifu anhu shay'an yatasawi al-amrani fi haqqihi hatta najidu qarinah. Adapun orang yang kita tidak ketahui shay'an, kita tidak tahu orang yang membawa berita ini apakah sudah biasa membawa berita terpercaya ataupun dusta, ini kebiasaannya dusta ataupun jujur, kita enggak tahu, maka ya tasawi al-amron fi haqqihi, maka dalam hal ini yaitu 50-50, hatta najida qarinatan, sampai kita dapati adanya indikasi kuat yang bisa kita, yang menunjukkan bahwasanya berita ini lebih condong kepada benar atau berita ini lebih condong kepada dusta. Fasara al-khabar kullu ma yumkinu an yusafa bisidqi awil kadhib lidatihi, maka khabar yang dia bisa disifati dengan jujur ataupun dusta pada asalnya, biqad in nadhar al-anil mukhbir bihi, maka tanpa melihat yaitu al-mukhbir bihi, orang yang membawa yaitu beritanya, yaitu tanpa melihat orang yang membawa berita. Amma bi'tibaril mukhbir bihi, Adapun kalau kita lihat orang yang membawa berita, faminhuma la yumkinu an yusufa bil kadzib, maka ada yang tidak mungkin disifati dengan dusta. Wa minhuma la yumkinu an yusufa bisidqi, dan mungkin yang tidak, yaitu yang tidak mungkin disifati dengan jujur. Wa minhuma yahtamil al amrain, dan mungkin juga kemungkinannya dua. Wa huwa fi ahadima adhar au ma'at tasawi, dan boleh jadi salah satunya itu lebih kuat atau sama, yaitu 50-50. Jadi kalau kita lihat ini bi'tibar al-mukhbir bihi, yaitu yang membawa beritanya. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan atsani wal insa, yang kedua adalah al insa. Ma la yumkinu an yusafa bisidqi wal kadhib. Yang namanya insa itu sesuatu yang tidak mungkin disifati dengan jujur ataupun dusta. Fakullu kalamin, kata Syekh di syarah beliau, fakullu kalamin la yasduku an yuqala anhu sidqun aw kadhib fahuwa insa. Maka setiap perkataan yang tidak dibenarkan kita katakan ini dusta ataupun jujur, maka itu dinamakan insa. Wa minhu al-amru wan nahyu, di antara insa itu ada perintah dan larangan. Jadi ada istilah khobar, berita, ada istilah insa. Dan di antara insa itu ada al-amru wan nahyu, perintah dan larangan. Kaqoulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian, yaitu menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Wa qad yakunul kalam khabaron insa'an bi'tibarain. Dan terkadang sebuah perkataan itu dia bisa dihukumi khobar sekaligus insa bi'tibarain, kalau dilihat dari dua sudut pandang. Kasih ghadil ukud al-lafdiyah, seperti yaitu sighah untuk akad lafdiyah, yaitu bentuk akad lafdi. Jadi bentuk akad yang dia dilafadzkan. Mithlu, contohnya bi'tu wa qabaltu, aku jual atau aku terima. Fa innaha bi'dibari dalalatiha, kalau kita lihat dari atau ditinjau dari penunjukannya, alama fi nafsil aqid, yaitu dari apa yang dikehendaki oleh orang yang dia melakukan akad, maka dia khobar. Jadi kalau kita mengatakan bi'tu wa qabaltu, saya jual dan saya terima, kalau kita lihat penunjukannya dari nafsil aqid, orang yang dia melakukan transaksi atau akad, maka dia namanya khobar. Wa bi'tibari tarattabal aqdu 'alaiha, akan tapi kalau dilihat dari yaitu ma tarattabal aqdu 'alaihi, yaitu dampak dari akadnya, maka ini namanya insa. Maka ini namanya perintah. Namanya insa. Kemudian Syekh rahimahullahu taala di dalam syarah beliau, beliau mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an al-amru u'budullah. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah sembahlah Allah, wa nahyu adapun larangannya la tusyriku bihi, dan janganlah kalian mensekutukan Allah. Fahada insa'un wa laisa bi khabar. Maka ini namanya insa, bukan khobar. Maka kalau ini insa, wa'budullah, misalkan orang mengatakan beribadahlah kamu kepada Allah, enggak boleh kita katakan sodakta, kamu benar, atau yaitu kadabta, kamu dusta. Karena ini dia insa, itu adanya perintah dan bukan khobar. Wa minhu, dan di antara insa' juga al istifham, pertanyaan. Wat taroji, harapan. Wat tamanni, juga harapan ataupun angan-angan. Jadi insa' itu ada lima: perintah, larangan, demikian juga istifham, pertanyaan, taroji yaitu harapan, tamanni itu berangan-angan. Maka ini dinamakan insa. Misalkan ada orang mengatakan, aina masjidu al-ihsan, di mana masjid al-ihsan? Enggak boleh kita katakan sodakta, kamu benar ya. Maka ini enggak nyambung, ya kan? Yang namanya istifham, pertanyaan, itu termasuk insa dan tidak bisa disifati dengan dusta ataupun benar. Jadi maka dijawab, aina masjid al-ihsan, ya dijawab di mana, gitu kan? Bukan disifati kamu benar ataupun kamu dusta. Kemudian waqad yakunul kalam khabaron insa'an. Terkadang sebuah perkataan itu dia bisa menjadi khabar sekaligus insa. Bi'tibaroin. Ini kalau dilihat dari dua sudut pandang. Kasih ghotil ukut. Seperti yaitu sighah, bentuk dari transaksi jual beli. Mithlu sighatul bai'. Contohnya adalah sighah atau lafad dari yaitu jual, yaitu seorang yang dia melakukan transaksi penjualan. Wal ijarah, sewa menyewa. Wal wakaf, wal rohan, wakaf ataupun rohan. Wal nikah, demikian juga nikah. Rohan itu gadai. Wa ghairi dalik, dan yang semisalnya. Fakullu sighatil ukut, setiap sighah atau bentuk dari akad, la yasluhu an nutliqa, tidaklah benar apabila kita memutlakkannya, alaiha annaha khobar, bahwasanya hal tersebut khobar. Wala nutliqa alaiha annaha insya, dan tidak juga benar apabila kita mutlakkan itu hanya berupa insya saja. Kenapa? Li annaha khobarun wa insya, karena dia ini termasuk berita sekaligus insya. Jadi dia berita sekaligus insya. Li annaha khabarun wa insa'un bi'tibarain, karena dia khabar dan insya jika ditinjau dari dua segi. Mithlu, contohnya adalah bi'tu wa qabiltu, saya menjual dan saya menerima. Bi'tu hada al-ijab, jadi saya menjual, maka ini namanya ijab. Wa qabiltu hadzal qabul, saya terima, ini namanya qabul. Jadi ada ijab, ada qabul. Fal insa'u yakni, insa'nya adalah ansa'nal akda minal an. Lihada idza qultu bi'tuka la astati'u an aqula kadabta. Insa'nya di sini yaitu apabila saya memulai akad sekarang dan saya mengatakan saya jual barang ini kepada kamu, maka tidak boleh kita mengatakan kadzabta, kamu dusta. Maka ini saya menjual barang ini kepada kamu, maka ini termasuk insya, kata Syekh rahimahullahu taala. Bisa insya, bisa berupa khobar. Faqaulul ba'i' lil mustari, adapun perkataan penjual kepada pembeli, bi'tu 'alaika hada, saya menjual kepadamu ini. Jadi perkataan penjual kepada pembeli, saya jual barang ini kepadamu. Suratuhu suratul khabar, maka bentuknya ini berita, lakin maknahul insa, akan tetapi maknanya seperti insa, perintah. Jadi saya menjual HP ini kepada kamu, seperti orang yang menawarkan. Fahiya khobarun bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil akid. Maka ini kalau kita lihat ditinjau dari yang ditunjukkan oleh orang yang dia akad, maka ini seperti khobar. Wa insa'un, dan dia insa' bi'tibari tarot tabal akdu alaiha, kalau dilihat dari dampak akadnya, maka ini namanya insa'. Maka ini sedikit membingungkan untuk masalah khobar dan insa yang ada pada jual beli. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian perkataan Syekh rahimahullahu taala, qad ya'til kalam bi suratil khobar wal muradu bihi al insa. Jadi terkadang sebuah perkataan itu dia bentuknya khobar, akan tetapi yang dimaksudkannya adalah insa. Wabil aks, atau sebaliknya, bentuknya itu insa tapi maksudnya adalah khobar. Lifaidatin, hal ini ada faidahnya, karena ada faidahnya. Mithalul awal, contoh yang pertama. Jadi kalimatnya itu berita, akan tetapi ini menunjukkan insa, misalkan perintah. Contoh yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 228. Allah katakan, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Dan wanita-wanita yang dia telah ditalak, hendaknya dia menunggu yaitu masa idahnya sampai 3 kali quru. Jadi perempuan-perempuan yang sudah ditalak atau diceraikan, maka hendaknya dia menunggu 3 kali quru. Faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala yatarabbasna, maka hendaknya mereka menunggu bi suratil khabar, maka bentuknya adalah berita. Wal muradu biha al-amr, akan tetapi maksudnya adalah perintah. Jadi kalau kita faham bahasa Arab, ya tarabbasna itu dia fi'il mudhari dan dia bukan fi'il amr, bukan perintah. Ya tarabbasna. Wal mutallaqatu, wanita-wanita yang sudah ditalak, sudah diceraikan oleh suaminya, ya tarabbasna, mereka itu menunggu bi anfusihinna, yaitu terhadap diri-diri mereka, salah tata quru, yaitu sebanyak 3 kali quru atau 3 kali haid. Maka di sini ya tarabbasna itu kalimatnya berita, akan tetapi maksudnya perintah. Artinya supaya wanita-wanita yang dia sudah diceraikan, maka hendaknya mereka menunggu sampai 3 kali quru atau 3 kali haid. Jadi ini kalimatnya berita, akan tapi maksudnya yaitu perintah. Apa faedahnya? Wa faedatu dalika, faedah dari hal tersebut, ta'kidu fi'lil ma'muri bihi, untuk menguatkan yaitu perkara yang diperintahkan. Hatta ka'annahu amrun waqi'un, seolah-olah ini perintah yang sudah terjadi. Yatahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur. Jadi seolah-olah berbicara seperti salah satu sifat dari sifat-sifat perintah. Jadi seolah-olah sudah terjadi. Jadi wanita-wanita kalau dia sudah diceraikan oleh suaminya, mereka seolah-olah pasti menunggu 3 kali quru. Padahal ini kalimatnya berita, maksud dari Allah adalah perintah. Memerintahkan kepada wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya, maka hendaknya dia menunggu 3 kali quru. Maka di sini fahuwa khobarun bimaknal amr, maka dia khobar, akan tapi maknanya adalah perintah. Kemudian di dalam syarah beliau saya katakan, wal mutallaqatu yatarabbasna, dan wanita-wanita yang sudah dicerai hendaknya mereka menunggu. Fal ma'rufu annal khobar sifatun fil mukhbar anhu, biasanya khobar itu merupakan sifat dari yang dikhobarkan. Misalkan kalau kita katakan zaidun qaimun, zaid berdiri, khobar itu khobarnya berupa zaid. Di sini zaidun qaimun, zaid berdiri. Mana khobarnya? Yaitu qaimun. Qaimun ini sebagai khobar. Walakinnahu fil makna sifatin li Zaidin, akan tapi dia secara makna sebagai sifat bagi Zaid. Jadi dalam bahasa Arab atau kalau ada kata Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Berdiri ini seolah dia kalau dalam bahasa Arab nahwu dia sebagai khobar. Zaidnya mubtada, qaimunnya khobar. Dan qaimun di sini khobarnya seolah-olah sebagai sifat bagi Zaid. Zaid sifatnya dia sedang berdiri gitu. Wa fi al wal mutallaqatu yatarabbasna, akan tetapi dalam firman Allah wanita-wanita yang sudah dicerai yatarabbasna, mereka menunggu. Yatarabbasna khobar, maka yatarabbasna ini khobar. Lakinnahu fil makna, akan tapi secara makna dia adalah sifatun lil mutallaqat, dia sebagai sifat kepada al-mutallaqat, yaitu wanita-wanita yang sudah dicerai. Faka'anna ha'ula'il mutallaqatu nafatna hadal amr, seolah-olah wanita-wanita yang sudah dicerai mereka melaksanakan perintah ini. Hatta sara yukhbaru bihi anhunna kasifatin min sifatihinna, jadi seolah-olah khobar mereka itu menjadi salah satu dari sifat di antara sifat-sifat mereka. Jadi ini penjelasan dari Syekh rahimallahu taala. Bahasa mudahnya adalah bahwasanya apabila ada khobar, apabila ada khobar, dia yang dimaksudkan untuk perintah, maka dia fungsinya yaitu di sana untuk menguatkan bahwasanya yaitu khobar tersebut atau perintah tersebut benar-benar sudah dilakukan. Jadi misalkan Allah katakan tadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Yatarabbasna tadi saya katakan dia bukan fi'il amr, bukan kata perintah, akan tapi dia fi'il madi, mengkhobarkan al-mutallaqat, wanita-wanita yang sudah dicerai mereka menunggu. Nah, di sini maksud Allah mengkhobarkan wanita yang sudah dicerai itu mereka keadaannya menunggu sampai 3 kali kuru. Dan ini maksudnya adalah memerintahkan kalau ada wanita yang dia dicerai oleh suaminya, maka dia tunggu sampai 3 kali masa haid. Ini masa iddahnya, yaitu 3 kali kuru. Maka ini maksud dari Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang sudah dicerai. Akan tapi kenapa tidak pakai lafadz fi'il amr? Karena ini seolah-olah sudah mereka lakukan. Ini seolah-olah sudah mereka lakukan. Dan inilah sifat mereka. Wa mitsalu akas, contoh kebalikannya adalah kalimatnya itu perintah, akan tapi maksudnya khobar. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 12. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir lil ladziina aamanu, kepada orang-orang mukmin, ittabi'u sabilana, ikutilah jalan atau agama kami, wal nahmil khotoyakum, dan kami akan memikul dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kalian. Faqauluhu, maka perkataan Allah wal nahmil, maka hendaknya kami memikul bisuratil amr, bentuknya ini amr, jadi wal nahmil ada lam yang sukun, itu namanya lamul amr. Oleh karena itu penting kalau kita belajar usul fiqh itu belajar bahasa Arab. Jadi wal nahmil di sini lamnya lam amr, berarti dia perintah. Wal muradu biha al khobar, akan tetapi maksud Allah Subhanahu wa taala di sini menghabarkan, artinya wa nahnu nahmilu, dan kami akan memikul, yaitu akan memikul khotoyakum, dosa-dosa kalian. Wa faidatu dalik, faedah dari hal ini adalah tanzilus syai' al-mukhbar anhu manzilatal mafrud al-mulzam bihi. Jadi tujuan darinya adalah menempatkan sesuatu yang dikhobarkan tersebut al-mukhbar anhu manzilatal mafrud pada tempat yang diwajibkan al-mulzam bihi dan diharuskan dengannya. Jadi di sini yaitu menempatkan sesuatu yang dia sebagai khobar yang dikhobarkan itu pada tempat yang seharusnya. Maka ini fungsi dari bahwasanya sebuah khobar tapi bentuknya itu adalah perintah. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, Syekh rahimahullahu taala di dalam Syarah Al-Usul min Ilmil Usul, beliau mengatakan wa mithalul akas, dan contoh kebalikannya yaitu kalimatnya perintah akan tapi maksudnya khobar, qauluhu taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina kafaru lilladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khotayaakum, dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang mukmin, ikutilah jalan atau agama kami dan kami akan memikul kesalahan atau dosa-dosa kalian. Undur ila taghrir bihim, maka lihatlah yaitu perubahan mereka. Fal kuffar yaqulun, orang-orang kafir mereka mengatakan, ittabi'u sabiilana, ikutilah jalan-jalan kami, wal nahmil khotoyakum, dan kami akan memikul dosa-dosa kalian, yakni natahammalu khotoyakum, yaitu ini khobar, yaitu kami akan memikul dosa kalian. Wahada yaqa'u kathiron al'an, dan ini sekarang banyak kejadiannya. Kathiron ma yugarriru wa yaqul, yaitu kebanyakan orang-orang kafir itu yaitu menipu dan mengatakan if al wa ma ja'aka fa 'alayya, lakukan ini dan apa yang nanti menjadi dampak perbuatanmu itu saya tanggung. Wallahu azza wajal qala li haula, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang kafir, wa ma hum bihamilina min khotoyahum, dan mereka sekali-kali tidak akan memikul kesalahan-kesalahan mereka, min syai' sedikit pun juga, innahum lakadibun, sesungguhnya mereka itu dusta. Jadi tatkala Allah menceritakan perkataan orang-orang kafir supaya orang-orang mukmin itu dia ikut kepada agamanya orang kafir, adapun dosa serta kesalahannya akan mereka pikul, maka Allah bantah perkataan mereka ini bahwasanya wa ma hum bihamilina min khotoyahum. Jadi mereka itu sama sekali tidak akan memikul kesalahan-kesalahan orang mukmin, min syai, sama sekali. Innahum lakadibun, mereka ini adalah dusta. Jadi wal nahmil bisuratil amr, kata-kata al-nahmil ini bentuknya perintah, al-muradu biha al-khobar, maksudnya adalah yaitu berita. Maksudnya adalah berita. Ihwani fillah azani Allah wa iyakum jami'an. Maka ini yaitu pembahasan tentang aqsamu al-kalam, pembagian kalam. Kalau dilihat dari apa? Yaitu bahwasanya kalam itu ada dua, ada yang namanya khobar, ada yang namanya insa. Sebelum kita lanjutkan, saya ulang tentang pembagian kalam ini supaya kita paham. Jadi aqsamul kalam, kalam yang sebelumnya terbagi menjadi tiga, ada isim, fi'il dan huruf. Yang kedua kalam terbagi menjadi dua, khobar, yang kedua insa. Apa itu khobar? Khobar itu sesuatu yang bisa disifati benar ataupun salah. Faham? Jadi sesuatu yang bisa disifati benar ataupun salah. Apa itu insa? Sesuatu yang tidak mungkin disifati benar ataupun salah. Faham ya? Faham. Kemudian tentang pembagian, yaitu khobar itu terbagi menjadi berapa? Khobar itu terbagi menjadi 3. Jadi khobar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mungkin tidak mungkin disifati dengan dusta. Kapan ini? Jika khobarnya itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, khobar yang tidak mungkin disifati dengan benar. Kapan ini? Kalau khobarnya bertentangan atau mustahil secara syar'i ataupun secara akal. Contoh yang secara syar'i, orang yang mengatakan, ada nabi loh setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pasti dusta syar'an, mustahil syar'an. Ada khobar yang dia tidak mungkin kita benarkan secara akal. Misalkan orang mengatakan si fulan dalam waktu yang bersamaan dia ada di Masjid Al-Ihsan sekaligus sholat di Mekah. Maka ini dusta. Yang ketiga, khobar ini mungkin yaitu disifati dengan benar ataupun dusta. Bisa jadi lebih condong kepada benarnya. Kalau yang membawa berita biasa mengatakan benar, boleh jadi lebih condong kepada khobarnya dusta. Kalau yang membawa berita itu biasanya memang terkenal dengan suka bohong, atau boleh jadi sama. Kapan? Yang membawa berita tidak kita kenal, kecuali ada qarinah, ada indikasi bahwasanya beritanya itu dusta. Bahkan berita yang dibawa oleh yang orang yang terpercaya ataupun jujur, kalau ini bertentangan dengan syariat ataupun akal, kita dustakan. Tadi saya berikan contoh, misalkan ada orang yang mengatakan 1 itu lebih besar dari 2. Ini yang mengatakan orangnya jujur, terpercaya. Benar enggak ini kita katakan? Ya salah, ya kan? Ini beritanya dusta. Maka ini terkait dengan yaitu khobar. Adapun insya, itu enggak bisa disifati dengan yaitu dusta ataupun jujur. Insya ada 5. Perintah, larangan, kemudian pertanyaan, istifham, at-taroji, harapan atau angan-angan. Contoh perintah Allah katakan wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Enggak mungkin kita katakan kadzabta, kamu dusta. Ini perintah. Itu dia sembah Allah atau tidak? Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Maka ini larangan, tidak mungkin kita sifati benar ataupun dusta. Kemudian ada di sana khobar, akan tetapi maksudnya perintah, ataupun sebaliknya, perintah tapi maksudnya khobar. Ketika khobar itu maksudnya perintah, maka ini ada faedahnya. Faedahnya seolah-olah jadi perintah itu sudah dilaksanakan. Contohnya tadi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi para wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya, maka mereka menunggu sampai 3 kali masa haid. Atau sebagian ulama mengatakan 3 kali suci. Maka di sini yaitu yatarabbasna itu fi'il mudhari, dia kalimatnya berita, akan tapi maksudnya perintah. Allah memerintahkan kepada wanita-wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya, maka dia harus nunggu 3 kali masa haid. Faham ya? Demikian juga sebaliknya, ada yang kalimatnya itu perintah, akan tapi maksudnya berita. Sebagaimana perkataan orang kafir, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khotoyakum. Wal nahmil di sini artinya nahnu nahmilu khotoyakum. Kamilah yang akan memikul dosa-dosa kalian. Ini janjinya orang kafir, akan tapi Allah dustakan. Jadi wallahu ta'ala alam, ini saja yang kita bahas dalam kajian kita sore hari ini. Adapun tentang pembagian kalam, yang di sana ada hakikat dan majaz, insyaallah kita akan yaitu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Kalau enggak ada, saya yang bertanya.